Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Zuhair bin Harb, haddatsana Umar bin Yunus Al-Hanafi, haddatsana Ikrimah bin Ammar. Qala haddatsani Abu Katsir, qala haddatsani Abu Hurairah, qala. Qala dawu sapa Abu Hurairah, kunna qu'udan haula Rasulillah. Kunna ana kita para sahabat iku qu'udani padha lungguh-lungguh, padha santai-santai haula Rasulillah ana ing sekelilinge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana itu sertani kita Abu Bakr, termasuk di antara kita mana itu sertani kita Abu Bakr utawi Abu Bakar wa Umar lan Umar. Di nafarin ing dalam siji kelompok sahabat. Faqoma mangko jumeneng atau berdiri. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini ad-durina saking antarane tengah-tengah kita. Fa'abto mangko ora langsung balik sapa kanji Nabi mesti ilang atau tertunda sapa Nabi tertunda kembalinya alena ing atase kita wa khosina lan kuatir sapa kita ayyuk tatoa ing yen to den culik sapa Nabi dunana tanpa pengetahuan kita wa fazina lan kaget sapa kita di zaman itu zaman perang jadi ditakutkan Rasulullah hilangnya itu karena diculik fakum namangka jumeneng kita Pakun tu mongko ana sapa ingsun awalaman iku kawitane wong faji akang kaget sapa man. Pakoratu mongko golek sapa ingsun aftagi, pakoratu mongko metu sapa ingsun aftagi kale golek ingsun Rasulullah. Eng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu sigo nakani sapa ingsun haiton ing siji pager, siji pembatas lil ansor kedue sahabat ansor li Bani Najjar niku sahabat ansor sing sangka Bani Najjar. Padur tu mongko muter-muter sapa ingsun bihi ing khaitan lil anfar. Kute pager kaya iso dileboni. Ingsun muter-muter hal ajibu lagu baban. Ana ta methuki sapa ingsun lagu kedue khait baban ing siji pintu. Falam ajib mongko rantuk sapa ingsun. Faizan mongko nalikane mengkono ketika aku golek pintu. Robi'un utawi ana robi, ana kanal ya. Napa? Terus iki napa? Parit iki. Kanal air napa? Kalen. Kalen, robi'un te karen, te kanal utawi cara mriku niku parit. Ya tekhulu kang mlebu apa kalen tijau fi khaitin ing dalem jerone tembok jerone pager-pager kebun. Min bi'rin saking sumur kharijatin kang metu. Warobi iku al-jabil iku kalen. Karena enggak ada pintu anane kalen Abu Hurairah lebu liwat kalen iku pas tafattu mongko mlebu sapa ingsun. Apa mlebu sing ngeso iki apa to? Apa elek lah to fusu. Bro, apa to? Brobos apa ingsun? Kama ya tapi su kaya oleh brobos apa asal laku apa musang apa cuman kopi luak. Pada kau tu, ni manusia gue dan kopi berkasih luak malah larang. Jaran itan terakhir. Pada kau tu mongko mancing sapa ingsun ala Rasulillah. Eng atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko jawab sapa Nabi. Nabi munteng jero kebon niku. Abu Hurairah ta ana ta utawi Al-Ja'i Abu Hurairah apa iku Abu Hurairah maksude Halil Ja'i Abu Hurairah pakola mengko dawuh sapa Nabi Abu Hurairah ana ta utawi sing teko iku Abu Hurairah fakul tu mongko matur sapa ingsun am nggih ya Rasulullah kula Abu Hurairah kala dawuh sapa Nabi masanuka kowe ono apa kul tu matur sapa ingsun kunta bena azhurina pak kumta fa'abto ta'alina niku kuntu kunta kentas-kentas dan tenun. Kunta bena adurina fakum. Ya logika ini. Ini kunta ini. Kunta. Bila salah. Kunta wonten panjenengan ku bena adurina. Tidak sama lah mikir mus. Bagian mikir. Malah keliru. Kunta wonten panjenengan bena adurina. Ono antarane tengah-tengah kita. Fakum tamongko ujuk-ujuk jumeneng panjenengan. Fatok tamongko terlambat kembali jenengan alena ngatasi kita. Fakasi namo kau khawatir kita antuk tato ayan tau dan culik panjenengan dunana tampo kita. Fakasi namo kau kaget kita. Fakun tu awalaman fazia. Mongko te ingsun kawitane wong sing kaget. Faat itu mongko nekan ingsun hadal haid ingkilah kebun. Fahtafat tu mongko brobos sopo ingsun kamay tapi su salafat waw. Waha ula innas. Niki jauhi kan Abu Hurairah. Utai mongkono-mongkono manusia. Sahabat yang dari jagungan standar. Iku waro iku ana guru ingsun. Ini masih di luar pagar. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah tahe Abu Hurairah. Ten sampean roh ilmu sing asli tentang la ilaha illallah. Oh, soal nek mukallaf tu soal. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah he Abu Hurairah. Wa atoni lan paring sapa Nabi ning ingsun nak lahi ing sandal loro ne Nabi. Nabi disemni wae Abu Hurairah dikai sandale loro. Yo ora roh ra jelas. Pakola dawuh sapa Nabi idhab binak layya hataini. Idhab budalo sira ya Abu Hurairah binak layya. kelawan sandal loro ingsun hateni yo ikilah sandal. Faman laki tami waro ihadal haid. Faman mengkote sopo wae laki ta ketemu sira min waro ihadal haid ya syahadu alla ilaha illallah. Mustaik linan hale yakin fiha kelawan hadil kalimah fokol buru atini man fabas syiru bidana. Moko seneng-seneng sopo wong nyeneng-nyeneng sira ku ing man bidana tiklan tuan. Kowe kon gowo sandal kon ngumumno nak mangkola lek lu dak kola lu. Kita ngerti kaji nabi juga kadang ana ana wali-wali aneh anak nabi ini wong ngomongno kalimat tauhid kok modalnya napa sandal ana dadi jazabu ilmu kuno pakana saya kira ana wong jazab berkanggar wong ya aneh dia ini ya aneh masyarakat ya dhisik ku nak wong aneh ketor aneh mergo liyane umum saiki wong aneh ra ketor aneh wong kabeh ya napa aneh pakana mongko ana sapa pakana awalaman lagi itu pakana mongko ana apa sakniku awalaman kawitane wong lagi itu kang ketemu sapa ingsun Umar Umar pakana mongko dawuh sapa Umar mahatani na'lan ya Abu Hurairah kowe gua-gua sandal maksem piye ya Abah pakul tu mongko maten ingsun hatani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahasani bi imaman lagi itu ya syahadu alla ilaha illallah mustaqinan dia qalbu basar turu bil jannah iki sandale kanjeng Nabi ya kon nggih pengumuman wong sing maca syahadat yakin mlebu swarga. Umar gak ambil pusing. Fadur apa mau mukul sama Umar? Iya sih, cuma tadi Umar. Kan zaman roh antara ulama bingung balik ku ben beda. Jadi wong sing duwe alil ngawur kuwi cara zaman di Tirta Umar dicotot. Bena saja ya antarane dodok loro ingsun. Fakhoror tu mongko terjungkal ingsun isi kedua bokong ingsun mesti nganti terjungkal. Jadi dicotot nganti napa? Terjungkal. Fakola mongko dawuh sapa Umar, irji ya Abu Hurairah. Gue pernah salah dengar, saya balik. Terus ini konfirmasi, aku balik. Tenan tau orang kanjeng Nabi gawe keputusan ini. Baru jatuh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pak Aces tu mongko tumadang insun bukaan halin nangis. Balik ben nangis yang berarti jotas. Gue ngono waro kibani lan nututi neng insun sopa Umar Umar. Jadi dorong-dorong Pak Umar, jigung-jigung. No. Faizan wala asari. Umar juga boleh melok ambil jigungi kongguri. Aku nang balik, pasai biya. Pakola li Rasulullah malah kaya beroh kau nangis tau nopo Nabi tenang. Kultu laki itu Umar fakbar tu bila di bastani bi fadur pa bina satya durbatan korotul isti. Wah gara-gara tugas jenengan kalau dijotos Umar. Terus pakola jauh sampai kanji Nabi irji. Yo kamu mau balik ni pun. Berarti jotos malah kau nopo. Pakola lagu Rasulullah. Sebelum Umar mau tembriko. Pakola lagu Rasulullah ya Umar. Maha malaka ala ma falta. Mau tahu apa khamalan dorong apa ma alam apa alta main pukul ke arah pembiye aku kira tak kongkong aku ke pengumuman kok gue main pukul ke arah pembiye kola ya Rasulullah biadi antawa umi demi bapak ibu kula aba asta aba hurairah bina alaika malaki ya yasyadu alla ilaha illallah mustaikinan biyabal tuh basara hubil jannah apa betul jenang ngutus abu hurairah ke pengumuman nak wong sing ngendikan la ilaha illallah apa dakholal jannah. Nabi, kalau ada sapa kanjeng Nabi, na'am, yo, yo aku sing ngongkon, yo ngongkonku yo ngono tenan yo. Dari Sayyidina Umar, kala ada sapa Sayyidina Umar, pala tapal. Mbok nang ngongkon ampun ngoten. Ben sampean ro niki kate ulama ben ro. Ben asal usule hadis mangkola la ilaha illallah janna. Pak ini mengko sak temen ingsun aksa iku kuatir sapa ingsun ayat takilan nas. Ayat takilan yen to pasrah sapa anasu menungso alih ing atase kalimatul haq to kalimatus syahadah. Fakhol lihim ya'malun. Fakhol li mongkong ngembarno siro, membiarkano siro kanjeng Nabi, yang wong akeh ya'maluna hale podo ngamal, bopo anas. Maksudnya, mbok biarkan manusia itu normal, ora usah duwe akidah-akidah sing rawan nyesatkan. Kanjeng Nabi kala Rasulullah, fakhol lihim ya, sebeno. Niki kula nama itu hadis kali. Haddatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Mu'adz bin Hisam kol haddatsani Abi. Angkota ada kol haddatsana Anas bin Malik. Ana Nabi Allah wa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ala rafli. Pas Mu'ad niku gonceng kanjeng Nabi. Ini maksudnya untuk sitok ditumpaki wong loro jeneng gonceng. Qala dawu sapa Nabi ya Mu'ad qala labbaika Rasulullah wa sa'ta qala ya Mu'ad qala labbaika Rasulullah wa sa'ta qala ya Mu'ad qala labbaika Rasulullah wa sa'ta qala ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahu wa ala nar. Kecuali Allah ngaramno mlebu neraka. Qala dawu sapa Mu'ad ya Rasulullah afala ukhbiru bihanna. Ana to ora nyritakno ingsun biya kelan hadil kalimat to hadhihi tafsirah ni anna sa ing menungso fa tafsiru ben padha seneng sapa anat. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi izan yattakil. Izan nalikane mengkono yattakil padha pasrah sapa anat. Lah niki fa akhbaro mongko gawe crita biha kelan hadhihi kalimat utawa biha dal hadis sapa Muaz sapa sahabat Muaz inda mautihi nalikane matine Muaz oleh gawe hadis gawe cerita ta'asuman krana wedi dosa kitmanul ilmi nggih wedi dosa nyimpen ilmu ta'asuman krana wedi dosa kitmanul ilmi ta'asuman krana wedi dosa kitmanul ilmi nyimpen iki kula terangno nggih kula sekali mukadimah iki hadis nggih kula bolak-balik yang diyakini ulama seluruh dunia ashaful kutub ba'dal Qur'an Bukhari napa kita sering dengar entah itu mubalek entah kiai entah siapa saja pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal dan wonten sing nambahi mustaqinan biha qalbu napa mukhlishan biha qalbu artinya ada yang nambahi mustaqinan biha qalbu sing atine yakin tenan wonten sing mukhlishan biha napa qalbu sing ikhlas tenan mesti dakhalal. Dan bahkan ada hadis yang lebih ekstrim gini ku zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi ya Rasulullah wa in zana wa in sarafa senajan to ya tahu gento tahu nyolong Nabi jawab ya iya wa in zana wa in sarafa senajan to tahu gento tahu nyolong Abu Dzar cek protes mosok Nabi wa in zana wa in sarafa ya wa in zana wa in sarafa sampai tiga kali kemudian sampai Nabi ngendikan wes Abu Dzar kowe seneng ra seneng iku aku sing ngandani Jibril sampai istilah yang bahasa Arab wa in rohima anfu akizar oh dua sari rong grumpung kandani gak langsung muni ya dari kanjeng Nabi lan kula termasuk kiai sing meyakini miso nu setengah sunnah kok kan Nabi dia sering miso nggih biasa lho nggih tak hadis biasa wae lak wae kan niku maknane nggih cilaka sira wae Nabi ku nak nerang sahabat gak paham-paham ngendikane sakilat ka umum cek siale mbok enggak anak kowe kok diterangno gak paham lho kenapa mbok Nabi ne Yogyakarta dadi sopan kabeh adanya artinya orang biasa Nabi. Tapi juga biasa, misal juga biasa. Lah Nabi Ibrahim juga biasa misal. Ufil lakum wali mata buduna. Ufil artinya apa? Ya jangan coba golongan yang ngono. Abu Dzar bantah terus dari kanji Nabi. Wa in rahimah anfu Abu Dzar. Oh dasar Abu Dzar, irungnya gerumpung. Ya. Irung coplok. Ya. Dari Abu Dzar, wos coplok lah, penting lego aku sebantah. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti tiga tahap. Satu dari formal riwayat, dan ini harus sampai pegang, formal nama riwayat. Nomor dua kemudian asal-usul kenapa manusia segampang itu memahami mangkola la ilaha illallah wa dakhalal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi, ya, atau hakikatul ma'lum. Ya dari segi riwayat, ini rukun ya. Dari segi riwayat, itu tidak ada sebuah keputusan agama. Yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko. Ini mengundang apa? Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas-jelas secara akurat, secara valid Abu Hurairah jelas-jelas dijauhi Nabi kon nggih pengumuman nggih, nggih pengumuman mangkala la ilaha illallah mustaqinan fi qalbu dakhalal wong sing nggih wong sing yakin la ilaha illallah sing kuswar. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dicotos, nanti tiba. Karena Umar mikir, wong saiki sapi, gelem sholat, gelem zakat, gelem sopan, dan kadang nak waras, ya gelem sedekah, gelem apian, nyepuro kancane barang, pokoknya sudah waras. Tapi gara-gara minimalis paham, la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso, agak zakat lah, pokoknya kola la ilaha illallah. Medit lah, pokoknya kola la ilaha illallah. Gentol lah, pokoknya tetap kola la ilaha illallah. Sehingga dawe Nabi begini oleh Umar dianggap bahaya. Mana Abu Hurairah? Dua toh. Umar ya pinter. Dua toh Abu Hurairah kan gak resiko. Paling utaknya yang salah paham. Jadi dua toh saya. Bareng pakokan dengan kanji Nabi. Napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah? Dari kanji Nabi. Jauh aku sengongkon. Abu Hurairah cerita. Tapi aku lagi jatuh ya Rasulullah. Akhirnya takut Umar. Kok buat jatuh piye? Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakhalihim. Ya malun, mbok biarkan manusia itu ngamal, ora usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata nek Kanjeng Nabi ngendikan fakhalihim ya nak ngono aja ajarno. Jadi iki mubalig sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafarahe dicoba. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, ndak boleh diriwayatkan. Jadi nak ngriwayatno kudu sempurna kaya kula ngajine tengah tiba. Akhirnya Nabi kan nuruti Umar fakhal. Ya sudah jangan apa sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan malu. Kalau nanti tangkil hantar, gak ngono Gus Umar udah dari sahabat kok wani Nabi ini, canggemu Umar ya sahabat, tapi mertuane. Koyo ngaji ku mikir om niku. Ya Umar itu apa tapi apa? Mertuane om. Nah, ya mertua kan ndak mantu ya. Gus kok aku mau buka kuya, aku yo gawe kusut. Dene wafat kok wani Kanjeng. Nabi ya Pak. Mantune apik kandhane mertuane yo nurut fatal iki. Ini dari segi apa? Riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Ini ku Bukhari napa? Muslim. Mbok takokno ulama Wahabi dadi alang nggih ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih. Kemudian kedua riwayatnya Mu'ad. Ini ku pas nate tak untung, tak tunggangan mbek Kanjeng Nabi dawuh seperti yang didawono ning gone Abu Hurairah. Pokoke mangkola la ilaha iku haram aku po alam, gak bakar mlebu neraka. Tapi ketika Mu'ad ini berbalik, yes, kalau riwayatnya Mu'ad itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'ad langsung tenang. Ya Rasulullah, apalah ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'ad langsung ingin supaya umat itu senang. Apalah ubasyiru binnas. Nah, ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawabnya kaji Nabi, idzan yattasiru. Ojo umum, nongko uang, terus nampati ngamal, mau mentang-mentang, sa'ngu la ilaha il. Ini perusahaan manjang. Akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Sebenarnya mati itu kelerak-kelerak. Iku lagi nyeritakan hadis itu. Jadi dianggap ilmu pamungkas. Ciri utama ilmu pamungkas itu dikakna nak wong ape mati. Orang juga pidato. Paham? Lepen sama ngerti. Ini asli riwayat. Tuh. Akhirnya Mu'ad mau kapundut itu diceritakan hadis itu. Ta'as tuman. Mergawati dosa kitmanun. Jika mulai angkatan sahabat tabi'in tabi'in tabi'in ini cerita ana hadis iki ngenteni meh mati paham ya ora go modal pidato saiki sebutna enten etika ngoten mboten sing pidato ya mergo ora paham aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap mungkin ini dhewe ya ngutip sing rungok ora tambah ora paham wis ora paham seneng mergo mbu swargamu murah cocok gak paham ya dadi ku asal usule ini. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakwal al jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialek ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakwal al jannah. Makanya Nabi bisa mati Umar, faqal lihim ya'malun. Jangan begitu ya Rasulullah, manusia biar saja. Tidak usah ngedikani begitu, mari enak-enakan. Tidak usah ngamal, mergo mentang-mentang, waskola la ilaha illallah. Ya, itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi. Yaitu kalau sudah mau mati, baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman edan ini, juga modal bidah. Mulanya kadang ini benar riwayat. Zaman akhiru kasirun kutoba'u kolilun ulama'u. Sing tukang pidato akeh, ulama emosi. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris tapi cara menyebarkan agama mbok bener mbok ora, ora tau sinau. Les dino mlepok ping telu les sinau kapan? Paham? Dino kok pidato ping? Iku lek mutolak aku kapan? Gua boten nate pengajian teko, mbok tampa kula ngundang pengajian pidato boten nate. Omong terkenal. Boten nate. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nate ngaji kula mesti kula nuwun tenan, ampun ampun tenan. Ya itu jualan kula sing khas ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah beda. Sing ngundang dosa. Paham? Ngundang dosa. Kula sering diundang kang tak omong, iku ojo gambar ulama. Ulama kan beda to. Tapi ini iku kersane wonten ulama sing beda. Dosa ngundang. Ora niat ngaji yo ngaji ngene, gak gelem yo wis. Ulama bu gambar amun. Kuwi beda to ben beda to amun ngono. Kuwi yo muga-muga tobat nak gawe ajaran ta. Salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat. Asal usulnya hadis mangkola la ilaha illallah dakwal. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti. Fakal lihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mau. Mautihi, taat tuman. Karena takut kitmanul ilmi, meskipun di situ diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya. Ilmu itu tidak sampai ke tabi'in, tidak sampai ke kita kan. Andaikan saat itu Mu'ad tidak menceritakan. Tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gendoh-gendoh, mergo mentang-mentang. Wis modal. Lah, itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur melahirkan Islam gendong.

Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangis saya. Saya ini mau pesta. Saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena roh kembali. Walhasil menggunakan cara ilmu tasawuf bahasa Arab, jenenge wahdatil wujud, kena Jawa, Yogyo, Solo, ke Adhanu, jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, Pak. Nek iki tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kene. Niku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara-cara, cara teorine sinten siti? Rugi kowe. Dadi yo kentur. Lah kali sapa mantan preman dak debat terus kok ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki biar ra iso. Premane kumat. Ya, sam preman dak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, dise sing dina Umar nggih ngoten. So Umar sahabat tok, sing dia debat atau milih atenane ya Rasulullah. Ya iso dene cek ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus dadi sahabat tok. Debat ya milih mate. Ali wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa. Sengketa duniawi. Jadi aku tak kok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan nenggo Nabi Muhammad. Jika ikut keputusan tapi mamang cara kowe pilih. Ambe Ali jika ikut keputusan persis kan Nabi. Cek mamang nek tak kok Umar. Mara aku mau nenggo Muhammad, nenggo Ali jika ikut keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Ya urusan dhewe. Entar iki. Entar dia mlebu kuat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Kuat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya segera. Gak percaya ya kan. Cara Ali ya kan. Lalu apa patah ini? Ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Nggak percaya orang itu ya uji muslim. Nah Ali itu gestur. Ada gestur lah betul-betul tenang. Ali yang ngotong matanya ngotong. Nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini rugi gusur. Mereka yang tinggal negara wong pinter, mimpin ras sukses, wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, Pak Yai santri ini pacaran, wajar tuh jangan nanti cawe itu ber. Wah rumput, terus malah dalil di nalinas subuh syahwat minan. Piye bodoh tanpa pelaturan tadi. Paham ya, rumput tau. Mengenai cekeman, jadi ia pinter teman-teman itu cekeman. Jadi yang biasa, wayang nak sari ateh tidak tidak. Jadi kemana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung. Jadi orang rasanya, lentunya orang orang apa? Jadi nak mengguru kulo urusan ilmu semi hakikat. Mengenai cekeman, bon gaya itu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tu masuk betul nenggone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul, karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Nah, kemudian sekarang sama tak tanya, misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau engsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh, paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian engsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang aba. Dan semuanya itu lillahi robbil. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal. Ketika murid-muridnya nangis bergabe mati. Bilal ke seneng aja. Badan nalpal akhidbah, Muhammad dan wakhidbah. Kalau nak mati malah seneng lah ketemu kekasih. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh. Sing menembus ilmu hakikat. Paham. Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatil wujud. Dulu Syekh Husain Sinten, Al-Hal. Al-Hal.